Dari jauh kau ku kenal, oh kekasih, dengan gitar di tanganku dan menyanyi lagu yang dulu kita pernah nyanyikan, kasih waktu bersanding mesra berdua. Tapi kini tiada kasih jauh di sana, hanya tugas yang ada aku terjaga. Yang ada aku terjaga.